masih ciptaan Bapak Dosen Budaya. Mungkin ini sudah surat tanda nasibku, selalu terhianati cinta. Takkan ku bisa membenci dirimu, selalu ku maafkan kamu. Setega-teganya kamu, sesakit-sakitnya aku. Hatiku selalu setia. Sakitnya hati ini bagai tertusuk duri, terbakar bara api sakit-sakit lagi. Sesakit-sakitnya hatiku ini, tapi cinta tak bisa mati. Selalu terhianati cinta. Takkan ku bisa membenci dirimu, selalu ku maafkan kamu. Setega-teganya kamu, sesakit-sakitnya aku. Selalu setia. Sakitnya hati ini bagai tertusuk duri, terbakar bara api sakit-sakit lagi. Sesakit-sakitnya hatiku ini, tapi yuk keluarga deh, kita nyanyi sama-sama. Terima kasih, I love you all. Thank you. Sakitnya hati ini bagai tertusuk duri, terbakar bara api sakit-sakit lagi. Sesakit-sakitnya hatiku ini, api cinta tak bisa mati. Sakitnya hatiku ini, tapi cinta tak bisa mati. Terima kasih banyak sekali lagi, dan happy anniversary buat Bapak Haji Dosen Budaya dan Ibu Wina. Langgeng selalu ya Ibu Bapak.